Katanya ada Wery sini. Bagaimana, Dang? Senang, ada anjing kecil gua. Suasana jadi happy. Yes, tungtung bakar garo dan cakar making lagu suka-suka. Nama sedot kangkung panas-panas, dalam baku goyang sampai puas. Nasi goreng kelele bersantai suam mengelilingi kang goreng tawar bebek tenang tetap oke-oke. Anjing kecil paling muka, orang di sini suka-suka. Betong bebe ayah setelah masak di kemali. Mama dapat manisan biar masih kecil. Tunggu-tunggu bangun jangan takut babi. Mama paling suka. Ya, maknya ada Wery sini. Bagaimana, Dang? Senang, ada anjing kecil gua. Ada Wery sini. Bagaimana, Dang? Senang, ada anjing kecil gua. Thank you. malam sendirian. Tiap malam kesepian. Aku butuh kasih sayang.